Sesungguhnya ia menyatakan, As-sunnatu safinatun Nuh. As-sunnah itu merupakan perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Man raqibaha naja. Barang siapa yang menaiki perahunya Nabi Nuh tersebut, ia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa. Dan barang siapa yang menyelisihinya, tidak mengikuti perahu tersebut, ia akan tenggelam. Apabila diterapkan pada masa sekarang, seseorang yang tidak ikut di dalam perahu Nabi Nuh, artinya tidak berpegang teguh kepada as-sunnah, maka ia akan tenggelam. Tenggelam dengan berbagai macam syubhat, tenggelam dengan berbagai macam syahwat, tenggelam dengan berbagai macam syubhat, di antaranya tenggelam di dalam kerancuan-kerancuan berpikir, terkhusus ketika ia memahami agamanya, atau bahkan sama sekali ia tenggelam di dalam pemikiran-pemikiran manusia dengan berbagai macam simbol dan nama. Seseorang yang tidak berpegang teguh kepada as-sunnah, tidak ikut bersama perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ia akan tenggelam. Tenggelam di dalam liberalisme, faham yang mengusung kebebasan. Ia ingin memahami agama berdasarkan pemikiran-pemikiran yang lepas, tidak terikat dengan kaidah atau qawaid, tidak terikat dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, tidak terikat dengan apa yang telah dicontohkan oleh Salafun Shalih, sehingga ia tenggelam di dalam arus pemikiran zaman. Dan di antara tenggelamnya mereka, tenggelam dalam arus liberalisme. Seseorang yang tidak berpegang teguh kepada as-sunnah, tidak naik bersama perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ia akan tenggelam. Tenggelam di dalam faham sosialisme, tenggelam di dalam faham kapitalisme, tenggelam di dalam faham komunisme, dan berbagai macam isme-isme lainnya, faham-faham lainnya. Sehingga ketika ia mencoba untuk memahami Al-Quran, ketika ia berupaya untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia akan memahami setiap kalamullah, setiap apa yang diucapkan, diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kerangka yang didasarkan kepada isme-isme yang dia anut. Seorang sosialis, seorang komunis, ketika ia mencoba untuk melihat, memandang perspektif Islam, ia akan melakukan pendekatan hanya dari sisi Islam senantiasa menolak ketidakadilan terhadap kaum yang lemah. Sehingga kemudian orang-orang komunis mengangkat Islam memiliki persamaan dengan ajaran komunis, ajaran Karl Marx yang tidak menginginkan orang-orang miskin itu menjadi tertindas. Ini macam daripada tenggelamnya pemikiran seseorang ketika ia tidak berpegang kepada as-sunnah, tidak turut serta di dalam perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan pemikiran yang seperti ini akan sangat berbahaya, sehingga kemudian ia bisa melabeli Islam dengan Islam kiri. Atau seseorang dengan isme liberalnya, mencermati Islam dengan akal pikirannya, kemudian ia menemukan sesuatu sehingga Islam dilabeli dengan Islam liberal. Dan seterusnya demikian. Agama dikait-kaitkan dengan paham-paham yang Islam itu sendiri berlepas diri. Agama dikait-kaitkan dengan jalur cara berpikir dia, yang jalur cara berpikir dia justru ditentang oleh Islam. Maka sekian banyak jalan-jalan kesesatan, sekian banyak pintu-pintu untuk menuju seseorang terjatuh, tergerembab, terperosok kepada tipu daya syaitan. Sedemikian banyak pintu-pintu itu, manakala tidak dibimbing dengan as-sunnah, tidak dibimbing dengan pemikiran, yang pemikiran itu dituntun dengan cahaya Al-Quran was-sunnah bifahmi salafil ummah. Pemahaman Al-Quran was-sunnah dengan pemahaman salaf dari umat ini. Maka niscaya pemikiran-pemikiran itu akan jauh dan akan sesat menyesatkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Taha ayat ke-123. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka barang siapa yang ittiba, mengikuti hudaya, yaitu petunjuk, فَلَا يَدِلُّ, maka ia tidak akan tersesat, وَلَا يَشْقَى, dan ia tidak akan celaka, tidak akan binasa. Para ulama menyebutkan bahwasannya ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang mempelajari kitabullah, kemudian ia mengikuti apa yang terdapat di dalam kitabullah tersebut, yaitu Al-Quran, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada dia. Petunjuk dari kesesatan, minad dalalah fid dunya. Petunjuk agar tidak tersesat ketika ia di dunia. Dan ia akan mendapatkan tameng keselamatan ketika di yaumil hisab, pada hari hisab itu ditegakkan, yaitu ia akan terjaga dari su'ul hisab, hitungan yang buruk, buruknya hari yaumil hisab atas dirinya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan famani taba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk, fala yadillu wa la yasqa. Ai la yadillu fid dunya, maksudnya adalah tidak tersesat di dunia, wa la yasqa fil akhirah. Maka ia tidak akan celaka ketika ia berada di alam akhirat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ataupun yang menganjurkan, mengajak kepada kita untuk berpegang teguh kepada jalan-jalan, yaitu jalan keselamatan, yaitu Al-Quran wa Sunnah dengan bimbingan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk al-i'tisamu bihi, berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah, huwa kitabuhu, yaitu Al-Qur'an. Kitab, kitabullah. Al-Qur'an. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kama sabata fi sahihil Muslim min hadis Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, sebagaimana telah faqah di dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Arqam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inni taraka fikum saqalain ahaduhuma kitabullah wa hablullah man ittaba'ahu kana 'ala al-huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Ingatlah sesungguhnya pada diri kalian telah ada sesuatu yang ditinggalkan dalam dua hal. Salah satunya adalah kitabullah, yaitu yang disebut hablullah, tali Allah. Barang siapa yang mengikuti tali Allah, dalam hal ini adalah kitabullah, maka ia di atas petunjuk. Dan barang siapa yang meninggalkannya, tidak berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, kana ala dhalalatihi, maka ia berada di atas kesesatan. Demikian juga disebutkan di dalam riwayat yang lain dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia menyatakan, inna hadzal qur'ana hablullah, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah tali Allah. Wan nur wasifa an-nafi'. Al-Quran atau Hablullah itu adalah an-nur, cahaya. Dan ia adalah penawar yang bermanfaat, obat yang bermanfaat, yang memberikan manfaat. Ismatun liman tamassak bihi, yang akan memberikan pegangan bagi orang yang berpegang teguh kepadanya. Wa najatun liman ittaba'ahu, dan merupakan jalan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Inilah pengertian hablullah yang harus dipegang teguh oleh orang-orang yang beriman. dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a, merupakan perintah yang harus senantiasa dipegang teguh oleh setiap muslim. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan qa'idatun nafi'atun fi wujubil i'tisami birrisalah wa bayanun anna sa'ada wal huda fi mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dhalala wasyaqa' fi mukhalafatih. Kaidah yang bermanfaat dalam bentuk kewajiban al-i'tisam, berpegang teguh kepada risalah yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, merupakan bayan penjelas sesungguhnya kebahagiaan dan petunjuk, yaitu fi mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ingin meraih kebahagiaan, ingin meraih jalan keselamatan, ingin meraih petunjuk, hendaknya ia berada di dalam mutaba'ah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam jalan yang mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesungguhnya kesesatan, wasyaqa, dan kebinasaan, hidup celaka, itu ada bila mana seseorang menyelisihi jalan risalah yang telah dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya setiap kejelekan, setiap kebinasaan, setiap sesuatu yang menjadikan hidup seseorang celaka, itu disebabkan karena mukhalafah, menyelisihi terhadap apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa kita senantiasa harus beritiba', harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia, sosok figur yang tidak pernah berjalan berbicara dengan hawa nafsunya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setiap ucapan perbuatannya senantiasa dibimbing berdasarkan wahyu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ditegaskan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُ يُوْهَا, dan tidaklah ia berbicara, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara atas dasar tuntunan, atas dasar tuntunan hawa nafsunya. إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُ يُوْهَا, tetapi ia berbicara atas tuntunan wahyu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok figur yang harus diikuti, sosok figur yang tidak boleh bagi setiap muslim untuk kemudian lepas dan tidak mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang telah diberikan teladan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga al-hadis berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah Nabi berbicara kecuali atas dasar, tidak berbicara berdasar hawa nafsunya, tetapi ia berbicara atas dasar wahyu. Maka berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, di antara para ulama menyebutkan bahwasannya al-hadis, yaitu apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sesuatu yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senantiasa terjaga. Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyebutkan, wa minal adillati ala hifdhis sunnah, termasuk dari dalil yang menunjukkan bahwasannya as-sunnah itu terjaga sebagaimana halnya Al-Qur'an yang terjaga, qauluhu tabaraka wa ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra, dan sesungguhnya az-zikra itu lahafizun, sungguh dalam keadaan terjaga sebagaimana halnya Al-Qur'an yang dijaga, demikian juga as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terjaga sebagaimana Al-Qur'an, yaitu dengan berdasarkan dalil surat Al-Hijr ayat ke-9. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan tentang az-zikra, kami yang menurunkan az-zikra. Yang dimaksud az-zikra tidak semata-mata Al-Quran, tetapi az-zikra di sini meliputi pula selain Al-Quranul Karim, juga meliputi as-sunnah an-nabawiyah as-syarifah, meliputi pula as-sunnah an-nabawiyah as-syarifah. Pendapat yang demikian telah disampaikan oleh ulama terdahulu dari kalangan para ulama salaf, seperti diantaranya adalah Al-Imam Abu Muhammad Ali Ibn Hazm rahimahullah, atau yang dikenal dengan Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, di dalam karya beliau Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Beliau menyebutkan bahwasannya litadlili ala anna sunnata minaz zikra wa annaha mahfuzatun kal Qur'an, bahwasannya As-sunnah itu termasuk daripada az-zikr. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. Dan sesungguhnya as-sunnah itu pun mahfuzah, dijaga. Sebagaimana Al-Quran itu pun dijaga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang diperbuat, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu sebagaimana surat An-Najm ayat ketiga dan empat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." In huwa illa wahyu yuha. Lihat di sini disebutkan bahwasannya apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan bentuk wahyu. Merupakan bentuk wahyu. Dan wahyu itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Sehingga dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, yang dimaksud dari ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, selain meliputi Al-Quran juga termasuk As-Sunnah An-Nabawiyah As-Syarifah. Karena sesungguhnya As-Sunnah itu tidak lain merupakan bentuk wahyu. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya, tetapi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara atas dasar wahyu. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf. Dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasannya ia berfirman, inna attabi'u illa ma yuha ilayya. Sesungguhnya aku mengikuti, tiadalah aku mengikuti kecuali ma yuha, apa yang telah diwahyukan ilayya kepadaku. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau az-zikra, yaitu tidak semata-mata Al-Qur'an tetapi juga as-sunnah. Litubayyana linnas, dalam rangka untuk menjelaskan kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka berdasarkan ayat-ayat tadi, nyatalah bahwasannya as-sunnah merupakan sesuatu yang dijaga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang oleh ar-rasul, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada kalian, fakhudhuhu, maka hendaklah kalian mengambilnya. dan apa yang dicegah kalian jangan sampai melakukannya, fantahu, maka hendaklah kalian menjauhinya, artinya mencegah untuk tidak melakukannya. Maka seseorang yang berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh kepada as-sunnah, maka ia dijamin untuk mendapatkan jalan keselamatan tersebut. Pantas apabila Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menyebutkan al-i'tisamu bis-sunnah najatun, berpegang teguh kepada as-sunnah adalah merupakan jalan keselamatan. Dan disebutkan pula oleh Salafuna Saleh, salah satu dari ulama kita dari kalangan Salafus Saleh, wa qala Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu rahimahullah, beliau menyebutkan innaka lan tukhti'a at-tariqa ma dumta 'ala al-athar, sesungguhnya selama-lamanya engkau tidak akan menempuh jalan yang salah selama engkau berada di atas al-athar, yakni jalan yang telah ditempuh oleh para salafus saleh, yaitu Islam dengan pemahaman yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga sebagaimana disebutkan oleh Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhuma, hal ini sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, kemudian oleh Ibnu Waddah rahimahullah di dalam risalahnya Al-Bid'u wa Nahyu Anha, kemudian juga Abu Nu'aim rahimahullah di dalam Al-Hilyah menyebutkan tentang asar dari Umar Ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhuma, alaika biluzumi sunnati fa innaha laka biiznillahi ismatun, hendaklah kalian berpegang teguh kepada as-sunnah, iltizam kepada as-sunnah, fa innaha laka, karena sesungguhnya as-sunnah itu bagimu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ismatun, ia akan menjaga dirimu. Ia akan bisa mengantarkan dirimu kepada keselamatan. Demikianlah bimbingan Islam kepada umatnya untuk senantiasa berpegang kepada as-sunnah, berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya dengan berpegang kepada dua hal ini, jalan-jalan keselamatan itu sedemikian terang benderang. Bagaimana aplikasinya? Satu contoh. Ketika seseorang berpegang teguh kepada as-sunnah, maka ia akan menjadi pelopor bagi perbaikan umat ini. Ia akan menjadi pelopor di dalam memberikan kemaslahatan kepada umat. Dan ia menjadi orang yang senantiasa berupaya untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena as-sunnah telah membimbing untuk melakukan perbaikan demi perbaikan. Satu contoh saja. Seseorang yang berpegang teguh kepada as-sunnah an-nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha." وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang berpegang teguh kepada as-sunnah, maka niscaya ia akan senantiasa berbuat ihsan sebagaimana yang dituntunkan di dalam sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'in." Ingat di sini ada kata kataba yang diartikan atau dimaknai oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kataba bermakna aujaba, wajib. Sehingga pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas setiap umatnya al ihsan, untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Kepada siapa berbuat baik? Ala kulli syai, terhadap segala sesuatu berbuat baik. Tidak hanya berbuat baik itu kepada sesama manusia, tetapi berbuat baik itu pun kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manakala satu sunnah ini ditegakkan, niscaya masyarakat akan baik. Manakala satu sunnah ini ditegakkan pada diri seorang muslim dan pada masing-masing anggota masyarakat, maka niscaya masyarakat itu akan baik. Bagaimana tidak akan baik? Ketika setiap muslim pada diri mereka masing-masing berbuat kebaikan, jangankan kepada sesama manusia, kepada hewan pun ia akan berbuat baik. Jangankan kepada hewan, kepada tumbuhan pun ia akan berbuat baik. Jangankan berbuat baik kepada tumbuhan, kepada benda-benda mati sekalipun, Islam akan berbuat baik. Pernah saya ungkapkan di dalam majlis ini, ketika Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan syarah penjelasan terhadap hadis yang berkenaan dengan lalat. Lalat apabila ia hinggap di minuman, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celupkan ia, tenggelamkan lalat itu. Karena apa? Karena pada satu sayapnya mengandung racun dan pada satu sayap yang lain mengandung penawarnya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya faedah daripada hadis ini adalah terjaganya harta kaum muslimin. Wajib untuk menjaga harta kaum muslimin. Dalam bentuk apa itu harta? Dalam bentuk minuman, secangkir minuman. Harta kaum muslimin dalam bentuk secangkir, segelas minuman. Kenapa demikian? Setelah lalat itu dicelupkan, maka minuman itu jangan dibuang. Artinya jangan sampai kemudian menjadi sesuatu yang tabzir, sia-sia, mubazir, dibuang. Tapi hendaklah diminum. Karena satu penawar dari racunnya sudah dimasukkan pula. Sehingga tidak patut untuk kemudian menyia-nyiakan secangkir minuman tersebut. Itu salah satu bentuk bagaimana Islam menjaga harta milik seseorang. Lah kalau secangkir gelas saja tidak boleh disia-siakan, apalagi hal-hal yang lebih besar daripada itu. Situasi keamanan negara tidak boleh disia-siakan. Dalam kondisi yang sudah aman, tetap keamanan itu dijaga. Keadaan masyarakat yang sudah tentram, harap dijaga. Jangan disia-siakan ketentraman ini. Jangan disia-siakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang lain-lainnya. Bahkan sampai menyalakan ribuan lilin. Disia-siakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk membela seorang kafir, najis. Dan yang lebih daripada itu, masyarakat terganggu. Lebih daripada itu, situasi, kondisi menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, kalau secangkir gelas, secangkir minuman di gelas itu harus diselamatkan, harus dijaga. Tentu perkara-perkara yang lebih besar daripada itu harus dirawat, dijaga oleh setiap diri muslim. Ini salah satu ketika kita melihat tatbik, aplikasi daripada seseorang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangankan untuk menutup jalan dengan sekian banyak orang yang melakukan demonstrasi. Jangankan untuk menutup jalan. Ada pasir, ada kulit pisang yang ada di tengah jalan saja, seorang muslim harus menyingkirkannya agar orang yang lalu lalang tidak kemudian terhambat ataupun tidak mengalami kecelakaan. Ada sebutir paku saja, ada misalnya setangkai baja yang akan membahayakan orang yang tengah mengemudikan kendaraan bermotor. Ada sebilah pisau saja atau paku di tengah jalan harus disingkirkan. Apalagi massa yang kemudian menutup jalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya cabang keimanan itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, yang paling afdal, itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan. Sesuatu yang mengganggu itu macam-macam bentuknya. Bisa paku, bisa kulit pisang, ada orang lewat bisa terpleset, disingkirkan, itu bakal mengganggu. Bisa sampah, ya. Bisa gundukan material, pasir, bata, atau yang lainnya, sehingga menutup separuh sebagian jalan. Kata Nabi SAW, termasuk cabang keimanan, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang akan menghalangi orang lain berlalu lintas di situ. Itu tidak boleh. Yang seperti itu tidak boleh. Ini tuntunan Islam. Ketika seorang Muslim berpegang teguh kepada sunnah Nabinya, maka lingkungan akan terjaga.